sa watas konco podo rawani ning ungkap ke tresno yen ku pandang kemerlapnya ribatmu terpampang gambar waru ning atimu nanti kapan abot iki orang mbok dukung mong dadi konco mesra mergo kepadam cinta Indonesia, kita goyang bareng-bareng yuk. Hey, Bacare. Sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku gara-gara kamu. Nyita ake hatiku ganti menyang aku. Sampai ake kowo turu mimpimu sapipimu tansah nyoto keroso konco dadi tresno reket awak kunali kon nyedak seliramu yen tak sawak esem musuh mampir ke hatiku bingung rasane hatiku kepiye nyikapi piye nek kanca suwi saiki tak tresnani nyu palapa Ramayana SNB Indonesia kita goyang bareng-bareng wiwi di sini yo raja-raja sawer yen tak sawang sorote ripatmu jane kok ngerti ono ati seliramu watas konco podo rawani ning ungkap ke tresno yen ku pandang kemerlapnya mripatmu terpampang gambar waru ning atimu nanti kapan aku iki ora mbok dukung dadi konco mesra mergo kepadam cinta nyupalaba SNB Indonesia WSL goyang barang-barang yo. Yang tak sawang sorote ripatmu jane ku ngerti ono ati sliramu nanging anane musa wates konco podo rawani ning ungkap ke tresno yen ku pandang kemerlapnya ripatmu terpampang gambar waru ning atimu nanti kapan aku tipi orang mbok dukung mung ati konco kita goyang bareng. gereges awakku nalika nyedak sliramu. Yen tak sawang esem musuh mbiar nang atiku, bingung rasane atiku kepiye iki. Piye nek kanca suwi saiki tak tresnani. WSL Juana kita goyang bareng-bareng nyetrumso. Hey new palapa. Yen tak sawang sorote lipatmu jane ku ngerti ono ati sliramu. Anane musa wadas konco podo rawani ngungkap ke tresno. Yen ku pandang kemelam nyamripatmu terpampang gambar waru ning hatimu. Nanti kapan aku iki orang bodukung mong dadi konco mesra mergo